إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan kita masuk poin yang ke-78. Kita masuk poin yang ke-78. Ahlus Sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapat ujian dan cobaan. Ahlus Sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan. Bersyukur ketika mendapat kesenangan serta ridho terhadap pahitnya qada dan qadar. Poin ini berkaitan juga dengan masalah iman bil qada wal qadar. Kaitan ini berkaitan juga dengan iman kepada al qada wal qadar, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan ini masuk daripada bagian iman kepada al qada wal qadar. Begitu juga tentang syukur, karena syukur itu juga masuk bagian daripada iman. Maka di antara ulama salaf menyebutkan bahwa iman itu dibagi menjadi dua. Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah syukur. Jadi iman itu dibagi menjadi dua. Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah syukur. Di sini saya bawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian wasabiru, dan juga berusaha untuk sabar. Artinya kalimat sabiru ini ada lawannya. Sabara yusabiru musabaratan, maksudnya bersabar ketika ada orang yang menentang kita. Disuruh kita sabar dalam perjalanan dakwah ini, banyak tantangannya. Disuruh kita untuk sabar. Warabitu, dan tetaplah di pos penjagaan, di perbatasan, di dalam peperangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ikhwan fil din, jazakumullah. Semua perkara dalam kita ibadah kepada Allah ini harus ada kesabaran. Imam Ibn Qayyim menjelaskan bahwa sabar itu dibagi menjadi tiga. Antum lihat di halaman 596 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 596. Sabar dibagi menjadi tiga macam. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Ini sabar pada asalnya. Ini dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Disuruh kita untuk sabar dalam semua hal. Dalam melaksanakan ketaatan, perintah, ini harus sabar. Kalau enggak sabar, kita akan meninggalkan perintah itu. Seperti umpamanya melaksanakan sholat, ini harus sabar. Sabar. Melaksanakan puasa harus sabar. Melaksanakan zakat harus sabar. Melaksanakan haji dan umrah juga harus sabar. Menuntut ilmu juga harus sabar. Untuk menuntut ilmu harus sabar. Kalau tidak, enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Dan ini perlu perjalanan yang panjang dan waktu yang lama untuk menuntut ilmu. Enggak bisa sebentar. Waktunya menuntut ilmu itu lama. Makanya harus sabar. Sabar ketika kita menyuruh keluarga kita untuk sholat, harus sabar. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk salat dan sabarlah. Kami yang minta rezeki kepada kamu dan kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi sabar dalam melaksanakan perintah ini panjang dan lama gitu. Dan seluruh perintah harus sabar. Semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita ini harus sabar. Jadi sabar dalam kita melaksanakan arkanun Islam, sabar dalam kita menuntut ilmu, sabar juga dalam berdakwah, apalagi tantangannya lebih banyak lagi dakwah, juga harus sabar. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk sabar dalam berdakwah ini, karena tantangannya banyak, gangguannya juga banyak, yang menentang juga banyak. Maka disuruh untuk sabar. Jadi sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim itu dibagi menjadi tiga. Antum catat, sabar dalam melaksanakan ketaatan itu dibagi oleh Ibn Qayyim jadi tiga. Ini saya sebutkan dari buku Idatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Beliau menjelaskan di dalam buku ini, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama kata beliau, qabla syuru', artinya sebelum melaksanakan ketaatan. Sebelum kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita harus tashihun niyyah wal ikhlas. Harus membersihkan niat dan harus ikhlas. Dan juga menjauhkan sifat riya dan sum'ah. Artinya sebelum kita melaksanakan ketaatan, apa saja bentuknya ketaatan itu? Apakah sholat? Apakah menuntut ilmu? Apakah itu haji atau umrah? Atau yang lain? Membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum melaksanakan ketaatan ini, sebelum dia mulai, harus dibersihkan niatnya dulu karena Allah. Sebelum sholat, sebelum dia sedekah, sebelum dia mengajar, sebelum dia berdakwah, sebelum dia mengajarkan Quran, atau dia menjadi imam salat, atau haji, atau umrah, harus dia mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah. Enggak boleh mengharapkan dunia, enggak boleh juga dia riya, enggak boleh ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, enggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Harus ikhlas karena Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru halal amal. Yang kedua, sabar ketika melaksanakan amal itu. Jadi sabar ketika melaksanakan amal itu, sabar ketika melaksanakan ketaatan itu. Itu dia, fayulazimul abdu as-sabra an dawa'i taqsir wa tafriyat. Yaitu dia, seorang hamba itu harus sabar, dia harus tetap melaksanakan ketaatan, enggak boleh dia meremehkan ketaatan itu, enggak boleh dia menyia-nyiakan. Begitu juga dia harus terus melaksanakannya dengan semangat, enggak boleh malas. Artinya ada kesungguhan. Seperti antum sekarang nuntut ilmu umpamanya, enggak boleh malas, enggak boleh main-main, enggak boleh, harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, nuntut ilmu, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Kalau wajib, maka harus dilaksanakan. Sebelum melaksanakannya harus ikhlas karena Allah. Dalam pelaksanaannya harus ada kesungguhan. Enggak boleh malas, enggak boleh main-main, enggak boleh sambilan, enggak boleh. Laksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan sempurna, tidak boleh dengan malas. Seperti sholat, ketika kita melaksanakannya, sebelum sholat kita harus ikhlas karena Allah. Dalam pelaksanaannya juga enggak boleh kita malas, enggak boleh riya. Orang-orang munafik ketika melaksanakan sholat itu malas mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surah An-Nisa. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka riya dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dan itu perhatikan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan atau sungguh-sungguh. Seperti contoh yang lain lagi, berbuat baik pada orang tua, berbakti, ini wajib. Bagi setiap anak dia wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wajib hukumnya. Dengan dasar banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahkan kepada Allah dan jauhkanlah perbuat syirik. Artinya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Dan berbuat baiklah kepada orang tua dengan tindakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya berbuat baik kepada orang tua ini ketaatan dan termasuk amal yang paling utama, berbuat baik. Maka dilaksanakan kalau orang tua perintah dengan sungguh-sungguh, enggak boleh malas, enggak boleh malas. Begitu juga yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ini harus kita laksanakan dengan kesungguhan dan kita laksanakan dengan betul, dan tidak boleh kita malas, enggak boleh kita menyia-nyiakan. Kemudian yang ketiga, as-sabru ba'dal faragh min al-amal. Jadi sabar dalam ketaatan. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, sabar sesudah selesai dalam melaksanakan amal. Kalau kita sudah melakukan amal itu sudah selesai, maka sabar. Sabarnya bagaimana? Sabarnya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Begitu para nabi dan para rasul selesai melaksanakan satu amal, berdoa kepada Allah agar amal diterima. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam selesai membangun Ka'bah yang sudah jelas ikhlas karena Allah, karena Allah yang perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami, Engkau lah yang mau mendengar, Engkau lah yang mau mengetahui. Jadi berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Bukan bangga. Ini orang-orang yang bangga, yang ujub dengan amalnya, ini enggak sabar dia. Membatalkan amalnya. Atau dia sudah sedekah, kemudian sesudah dia sedekah kepada orang, sedekahnya disebut-sebut. Sehingga menyakitkan hati orang yang dia berikan. Atau dia ungkit-ungkit. Ini membatalkan amalnya dia. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan mengganggu orang yang diberikan. Jadi tadinya sedekahnya dia ikhlas karena Allah, sudah diterima oleh Allah, kemudian dia batalkan sedekah itu. Allah menyebutkan la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Dibatalkan dengan apa? Dengan diungkit. Dibatalkan dengan apa? Dengan dia menyakiti orang yang dia beri. Begitu juga orang yang sudah menunaikan ibadah sholat di tengah malam, gak ada yang tahu, kemudian diceritakan kepada orang, sudah selesai diceritakan, tadi malam saya sholat, hilang sudah. Dia bangga dan riak kepada orang sesudah selesainya. Jadi dia harus sabar menahan itu. Dia tutupi amal-amal kebaikannya sebagaimana dia menutupi amal kejelekannya. Makanya kata ulama salaf, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Sembunyikan amal kebaikanmu sebagaimana engkau sembunyikan kejelekan kamu. Begitu juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji umrah. Sudah selesai menunaikan ibadah haji umrah, dia bangga dengan hajinya. Dia cerita pada orang yang dikasih haji atau yang lainnya, akhirnya terhapus amalnya dengan sebab dia riya dan membanggakan diri kepada orang lain dari apa yang dia sudah amalkan. Maka kata Imam Al-Qayyim, orang melaksanakan ibadah ini dia harus ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kemudian tiga tadi, arti dalam ketaatan, yaitu kita sebelum melaksanakannya kita harus ikhlas karena Allah, membersihkan dari berbagai macam kesyirikan dan juga tujuan-tujuan yang tidak benar. Apa aja amal-amal soleh itu kita harus niatkan ikhlas karena Allah. Tinggalkan semua tujuan-tujuan yang jelek, apakah ingin mengharapkan uang, mengharapkan sesuatu dari manusia atau yang lainnya, harus dia ikhlas karena Allah sebelum melaksanakannya. Jangan mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Yang kedua, yaitu ketika pelaksanaannya, dia harus sungguh-sungguh. Gak boleh malas. Gak boleh gulu berlebihan. Gak boleh juga menyia-nyiakan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, selesai pelaksanaan amal ketaatan, amal ibadah itu, maka dia harus mohon kepada Allah agar amalnya diterima. Jangan dia membatalkan amal itu. Jangan juga dia takabur, jangan ujub dengan amal yang dia laksanakan. Bahkan yang lebih berbahaya lagi daripada itu, justru habis melaksanakan ketaatan itu, dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat banyak, maksiat yang sangat banyak, waliyatubillah. Atau seringnya amal-amal soleh itu diceritakan, mesti dia sabar, dia tahan, tapi dia ceritakan kepada orang, dia bangga dengan amal solehnya, gak boleh. Makanya ini sabar, sabar dalam melakukan perintah dan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ajakan dosa dan maksiat sangat kuat kepada manusia, dan setan terus berusaha bagaimana mengajak manusia untuk sesat. Setan gak pernah berhenti untuk menyebabkan menyesatkan manusia. Makanya kita harus menahan diri. Kalau dulu dia pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian setan menggoda lagi. Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia mengajak lagi. Umpamanya dulu dia pernah minum khamar, dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, datang lagi temannya, ngajak lagi. Ini harus sabar dia menahan diri. Tadinya dia pernah berjudi, kemudian datang lagi temannya, dia taubat kepada Allah, datang lagi temannya untuk ngajak berjudi lagi. Maka dia harus sabar, tahan diri dia, jangan sampai berbuat kembali, berbuat dosa dan maksiat. Atau yang sering terjadi juga, ya, rokok hukumnya haram, rokok itu. Rokok sudah tobat, enggak ngerokok. Datang temannya lagi nawarin rokok. Enggak sabar dia. Diambil juga sama dia, ngerokok lagi. Rokok hukumnya haram dalam Islam. Haram dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka saya ingatkan kepada orang-orang yang ngaji dan juga semua yang mendengarkan Radio Roja dan yang juga pemirsa TV Roja, tinggalkan rokok, hukumnya haram dalam Islam, enggak ada manfaatnya sama sekali. Begitu juga musik, lagu, tadinya dia pemain musik atau dia sering dengarkan musik dan senang kepada musik, kemudian taubat kepada Allah, kenal Quran, kenal sunnah, kenal pemahaman salaf, alhamdulillah dia mengaji dan segala macam, datang lagi temannya yang biasa dia berteman dengan orang itu untuk nyanyi atau main musik. Maka di sini dia harus sabar, menahan diri. Nah, kadang-kadang terbawa itu. Dia harus sabar dari perbuatan dosa dan maksiat. Musik hukumnya haram dalam Islam. Musik hukumnya haram dalam Islam. Jadi ini yang seperti ini harus dikuatkan dan mohon kepada Allah agar kita sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Ini harus sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit, harus sabar karena hidup ini merupakan ujian dan semua manusia diuji, jangankan kita, hatta para nabi, hatta para rasul alaihi wassalatu wassalam dicoba dan diuji oleh Allah SWT. Dan hidup ini sebagai cobaan dan ujian, dan Allah ingin menguji kepada kita siapa di antara kita yang paling baik. Yang baik-baik apanya? Amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman dalam surah Tabarak, surah Al-Mulk, yaitu Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, paling baik amalnya, yaitu yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anbiya, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Antum lihat dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ay fitnatan ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yang dimaksud dengan asyarr wal khair, kejelekan dan kebaikan, asyarr wal khair itu maksudnya asyarr, jelaskan dalam tafsirnya, baik tafsir At-Tabari maupun Ibnu Katsir, asyarr itu kejelekan, maksudnya kesusahan, kefakiran, kemiskinan, kesulitan, penyakit dan yang lainnya. Itu Allah akan coba dan uji kita. Wal khair yaitu kebaikan, kesehatan, kelapangan, kekayaan, kemudahan dan yang lainnya. Ini cobaan semuanya. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sungguh-sungguh kami akan uji kalian, diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Baik atau buruk, atau buruk atau baik. bisyar, dengan kesusahan, kesulitan, kefakiran, kemiskinan, penyakit, ini atau musibah yang besar, bencana, ini syar. Wal khair, kebaikan, yaitu kesehatan, kesehatan, kekayaan, diberikan harta yang melimpah dan yang lainnya, ini kebaikan. Fitnatan, sebagai cobaan dan ujian. Jadi kita harus memahami bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian, dan setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan cobaan dan ujian. Seseorang akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan cobaan dan ujian. Semakin besar cobaannya, semakin besar ujiannya, semakin besar ganjarannya. Cuma itu bagi orang-orang yang sabar dan redha. Seperti disebutkan dalam hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil balaa', wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhab. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya cobaan dan ujian. Besarnya ganjaran pahala tergantung besarnya cobaan dan ujian. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Barang siapa yang redha, maka Allah redha kepada mereka. Dan barang siapa yang tidak redha, yaitu murka, maka Allah akan murka kepada mereka. Jadi ganjaran pahala tergantung dari cobaan dan ujian yang kita terima. Makanya kita harus sabar menghadapi cobaan dan ujian yang pahit ini. Karena cobaan ujian merupakan konsekuensi kehidupan, dan kesabaran merupakan konsekuensi iman. Iman kepada apa? Al-qada wal-qadar. Makanya dalam al-qada wal-qadar Nabi menyebutkannya an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Bukan hanya baik, buruk juga wajib kita imani. Jadi kita harus sabar. Dan tingkatan sabar ini dijelaskan oleh para ulama. Ada orang yang diberikan cobaan, ujian, dia murka, maka Allah murka pada orang itu. Ada yang diberikan cobaan dan ujian sabar, dan sabar ini ketika pertama kali terkena cobaan ujian itu. Makanya ketika Nabi SAW menemui seorang wanita yang kematian anaknya, dia menangis. Nabi suruh sabar, tapi orang ini tidak mau. Kemudian diberitahu oleh sahabat bahwa itu Rasulullah. Kemudian dia datang ke Rasulullah minta maaf atas perbuatannya dia. Nabi bersabda, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali terjadi, datang penyakit atau anak meninggal atau yang lainnya, atau orang dicintai meninggal, pertama kali kena musibah itu langsung dia sabar. Dia sabar, pertama kali kena cobaan dan ujian dia sabar. Inda sadmatil ula. Jadi yang pertama, yang paling jelek itu, dia murka. Mengeluh, gak senang dapat cobaan, ujian. Yang kedua sabar. Yang lebih tinggi lagi ridho. Yang lebih tinggi lagi syukur. Ada orang dikasih cobaan, ujian, dia bersyukur kepada Allah. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dikasih cobaan, ujian, dia bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dengan cobaan ujian akan menghapuskan dosa. Dengan cobaan dan ujian itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia dapat cobaan ujian akan memasukkan dia ke dalam surga apabila dia sabar dan ridha. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada seorang wanita yang dia terkena penyakit ayan. Dan riwayat ini sahih, dan terdapat juga di dalam kitab Riyadhus Salihin. Terkena penyakit ayan, di bab sabar. Kemudian dia minta kepada Rasulullah agar minta disembuhkan. Kata Nabi, sabar dengan penyakit kamu. Ya Rasulullah, kadang-kadang kalau aku datang penyakit ayan ini, terbuka auratku. Doakan kepada Allah agar tertutup auratku. Nabi doakan. Kata Nabi kepada perempuan ini, lain sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, kamu dapat surga. Yang diharapkan oleh dia sabar supaya dia masuk surga. Disuruh sabar dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia, disuruh dia untuk sabar, kamu akan masuk surga. Sabar dan ridho. Tapi dia minta kepada Nabi, doakan aku agar tidak terbuka auratku. Ya, cobaan ujian yang Allah berikan kepada manusia ini banyak hikmahnya, ratusan bahkan ribuan hikmah. Cuma banyak orang yang belum paham tentang hikmah itu. Makanya seorang mukmin dia harus sabar terhadap cobaan dan ujian yang menimpa dia. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, syukur. Syukur. Jadi seorang mukmin dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, antum lihat di halaman 594, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhaka li ahadin illa al mu'min. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lah. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa al-mu'min, dan itu tidak didapatkan, tidak diperoleh bagi seorang pun kecuali hanya untuk orang mukmin saja. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, apabila ditimpa dia kesenangan, mendapatkan kesenangan, kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu baik buat dia. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah, apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Dan orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah, Allah akan memberinya petunjuk di dunia dan di akhirat. Jadi dua yang membuat Rasulullah heran bagi orang mukmin, ketika dia mendapatkan kesenangan syukur, apa aja bentuknya. Dan ikhwan fiddin, na'azakumullah, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat banyak, gak bisa kita hitung. Harus bersyukur. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan cobaan ujian. Dan antum ingat bahwa cobaan ujian yang menimpa manusia itu sangat sedikit. Setiap pribadi orang, dia ketika mendapatkan cobaan ujian, cobaan itu sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat. Nikmat Allah sangat banyak kepada orang itu. Nikmat sangat banyak, cobaan sedikit. Cuma kalau kita lihat, dia tidak sabar ketika dapat cobaan ujian. Nikmat, kalau antum mau hitung, nikmat Allah sangat banyak. Hitung aja nikmat Allah. Dari mulai Allah menciptakan kita, kemudian juga memberikan mata. Dari mata iya, gak bisa dibayar dengan apapun juga ibadah kita. Nikmat mata, gak bisa kita bayar dengan ibadah ratusan tahun. Telinga, hidung, mulut, kemudian tangan, kaki, hati, akal, yang ada pada tubuh kita aja kita harus bersyukur kepada Allah. Maka Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tumsirun, tentang diri kamu, kenapa kamu enggak perhatikan diri kamu? Disuruh kita bersyukur. Begitu juga nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Nikmat oksigen. Nikmat makanan. Sampai semua ini yang ada dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan, hatta binatang. Adanya ayam, adanya kambing, adanya sapi, dimudahkan untuk disembelih untuk manusia. Belum tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi kita harus menghitung nikmat-nikmat itu supaya apa? Supaya kita bersyukur. Meskipun enggak akan mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak akan bisa kamu hitung. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Sangat zalim manusia ini. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, kita hitung nikmat Allah yang sangat banyak dibandingkan dengan musibah yang kita terima. Apa aja musibah yang kita terima bandingkan dengan nikmat Allah? Penyakit, kebakaran, kebanjiran, hilangnya uang kita, atau apa saja yang menimpa kita. Cobaan, ujian yang kita terima itu sangat sedikit dan juga waktunya sebentar. Sebentar. Tapi nikmat dari mulai kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, sampai kita dewasa, itu enggak bisa dihitung nikmat itu. Sangat banyak. Jadi kalau kita bandingkan antara musibah, cobaan, ujian dengan nikmat Allah, yang paling banyak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersyukur sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ikhwan fil din, jazakumullah. Di sini saya sebutkan menurut para ulama bahwa iman itu ada dua bagian. Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah syukur. Makanya yang saya bahas dalam syarah akidah ini karena masuk dalam masalah iman. Sabar masuk bagian daripada iman dan syukur masuk bagian daripada iman. Para ulama salaf berkata sabar adalah sebagian dari iman. Allah SWT mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syukur. Sesungguhnya dengan demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan yang bersyukur. Dan iman dibangun di atas dua rukun, yaitu yakin dan sabar. Dua rukun ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, dengan keyakinan seorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, dan dengan kesabaran ia bisa melaksanakan perintah Allah dan menahan diri dari apa yang dilarangnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan Allah menjadikan kepemimpinan dalam agama dengan sebab sabar dan yakin. Karena sesungguhnya agama seluruhnya adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi agama ini mengetahui kita kebenaran dan mengamalkannya. Dan untuk mengamalkannya mesti ada kesabaran. Artinya untuk mengamalkan ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari, ini membutuhkan kesabaran. Bahkan menuntut ilmu juga membutuhkan kepada kesabaran. Allah SWT menjadikan menuntut ilmu termasuk jihad. Dan jihad mesti ada kesabaran. Allah SWT menjadikan menuntut ilmu termasuk jihad. Dan jihad mesti ada kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Allah juga berfirman dalam surah Sad ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'quba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengatakan begini. Kata Imam Al-Qayyim, sesungguhnya sumber segala fitnah disebabkan mendahulukan akal. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya sumber segala fitnah disebabkan mendahulukan akal atas syariat dan mendahulukan hawa nafsu atas akal. Yang pertama adalah pokok dari fitnah syubhat, dan yang kedua adalah pokok dari fitnah syahwat. Fitnah syubhat dapat ditolak dengan kesabaran. Fitnah syubhat dapat ditolak dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepemimpinan dalam agama terikat dengan dua perkara ini. Allah ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar mereka dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini menunjukkan dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Allah juga mengumpulkan kedua hal ini dalam firman-Nya, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ. Mereka saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Menasihati dengan kebenaran dapat menolak syubhat dan dengan kesabaran dapat menahan hati dari mengikuti syahwat. Yang disebutkan oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya Iqathatul Lahafan min Masaili Syaitan. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah juga menjelaskan di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Beliau menjelaskan وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, dan kami jadikan di antara mereka, pada asalnya ayat ini turun untuk Bani Israel, أَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yaitu para ulama dengan syariat-syariatnya dan jalan-jalan hidayah. Mereka memperoleh hidayah di dalam diri mereka dan memberi petunjuk kepada orang lain dengan hidayah itu. Maka Al-Qur'an diturunkan kepada mereka adalah sebagai petunjuk. Dan dalam ayat ini orang mukmin dibagi menjadi dua. Yang pertama pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan yang kedua para pengikut yang memperoleh petunjuk dari mereka, para pemimpin yang memberi petunjuk tersebut. Adapun yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya setelah kedudukan kenabian dan kerasulan, disebut dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Mereka mendapatkan kedudukan ini selama mereka sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam mereka belajar. Sabar dalam mereka menuntut ilmu. Sabar dalam mereka mengajar. Sabar dalam mereka berdakwah dengan Allah. Dan sabar atas gangguan dalam berdakwah. Dan mereka menjaga diri mereka dari jatuhnya mereka ke dalam perbuatan maksiat dan nafsu syahwat. Dan firman Allah, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka meyakini ayat-ayat kami, yaitu mereka mengimani ayat-ayat Allah sampai yakin. Dan hal itu adalah suatu ilmu yang sempurna yang wajib untuk diamalkan. Mereka mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan pembelajaran yang benar. Mereka mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan belajar yang benar. Yang mereka pelajari jelas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dipelajari dengan sungguh-sungguh, difahami dengan benar dan diyakini. Mereka mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalil yang menghasilkan makna yakin. Mereka senantiasa mempelajari permasalahan-permasalahan itu dan berdalil atasnya dengan dalil-dalil yang banyak sampai mereka mencapai derajat yakin tersebut. Maka dengan sabar dan yakin kepemimpinan agama akan diperoleh. Ini dalam tafsir Taisir Kaimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Jadi orang yang jadi pemimpin ya harus sabar mendapatkan cobaan, ujian. Umat Islam harus sabar. Kalau ingin jaya harus sabar. Kemudian yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan membantu hamba-hambanya, Allah pasti akan menolong hamba-hambanya, dan yakin bahwa kita pasti akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus sabar kita dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dan yakin Allah jadikan kepemimpin dalam agama. Kemudian ikhwanul fiddin jazakumullah, di samping harus sabar juga syukur. Dua ini enggak bisa lepas karena ini iman dibagi dua, sabar dan syukur. Dan syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas tiga rukun. Syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas tiga rukun. Yang pertama, pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain pada hakikatnya semua dari Allah. Yang kedua, menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat itu. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan beribadah dengan benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur, untuk melihat ada tiga rukunnya. Yang pertama, yaitu kita mengakui bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada orang lain, semua dari Allah. Semua nikmat, apa saja yang diperoleh manusia, itu dari Allah SWT. Bukan dari hasil usahanya dia, bukan dari titelnya dia, bukan dari kepintarannya dia, bukan. Tapi semua datang dari Allah. Yang Allah berikan nikmat kepada kita dan kepada orang lain, apakah itu orang-orang kaya atau pejabat atau yang lainnya, semua nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan dari Allah SWT yang wajib disyukuri semuanya. Apakah bentuknya kesehatan, bentuknya uang, bentuknya harta, bentuknya kendaraan, bentuknya rumah atau bentuk apa saja, itu semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kepintaran dia, bukan dari titelnya, bukan dari yang lain, bukan. Tapi semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Yang kedua, yaitu rukun dari syukur yang kedua, menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh datang dari Allah, bukan dari kepintaran kita, bukan. Bukan dari kehebatan kita, bukan. Kalau orang mengaku bahwa itu kepintaran dia, kehebatan dia, sama dengan Qarun. Sama dengan Qarun yang dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini. Karena dia mengatakan bahwa dia memperoleh harta itu karena utitu ala ilmin indi. Saya dapat harta sebanyak-banyaknya karena ilmu. Ilmu saya sendiri, kepintaran saya. Ini kufur nikmat yang seperti ini. Yang kedua, rukun syukur yang kedua, yaitu menampakkan nikmat itu dan menyanjung Allah atas nikmat-nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah itu kamu tampakkan. Boleh kita menceritakan nikmat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai apa? Syukur kepada Allah. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Man lam yashkur al-qalila lam yashkur al-kathir." Wa tahadduth bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia enggak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan menampakkan nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah itu merupakan syukur, dan meninggalkannya la kufur. Jama'ah itu adalah rahmat, dan berpecah belah adalah azab. Makanya kita tampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan benar hanya kepadanya. Jadi dapat nikmat untuk taat kepada Allah. Kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah untuk taat, melaksanakan sholat yang lima waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, bersedekah, menunaikan ibadah haji, umrah, menyambung tali silaturahim, kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua, membantu orang-orang miskin dan yang lainnya. Artinya nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Banyak orang-orang diberikan nikmat oleh Allah, seperti dia kerja atau dia dagang. Dia kerja dapat gaji, dan dia dagang juga dapat uang. Semua nikmat dari Allah SWT. Tapi sayangnya mereka enggak bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang kerja, orang yang dagang dan yang lainnya, mereka meninggalkan sholat. Rezeki yang Allah berikan agar kita menegakkan ibadah kepada Allah. Banyak yang gak sholat. Sebelum subuh sudah berangkat dia kerja. Sholat di mana sholat subuh? Sampai di kantor, dia mestinya waktunya zuhur, dia sholat, dia tidur. Dia sholat, waktunya jam istirahat tidur dia. Sampai jam 1. Bangun gak sholat, langsung makan. Kerja lagi sampai asar. Asar, karena waktu masih belum keluar, dia terus kerja. Jam 4 keluar, dia kejar bis atau kereta. Akhirnya apa? Asarnya hilang. Sampai di rumah Isya, dijamak sholatnya maghrib dengan Isya. Ini orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Tinggalkan sholat. Subuh ditinggalkan. Kadang-kadang juga zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan. Dua ini yang paling penting. Subuh dengan asar. Artinya semua sholat wajib dilaksanakan dengan lima waktu. Subuh dengan asar, kata Nabi, man sholal bardaini dakhala jannah, barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dijamin dengan surga. Masuk surga. Tapi betapa banyak orang yang tinggalkan sholat. Ini orang-orang yang tidak syukur. Atau diberikan harta oleh Allah yang mestinya dia keluarkan zakatnya, dia sedekah, tapi justru dia berfoya-foya. Dia pakai jalan-jalan, dia pakai maksiat dan yang lainnya. Enggak syukur kepada Allah SWT. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambah nikmat itu kepada kamu. Seandainya kamu kufur, azab Allah itu sangat pedih. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan fil din, jazakumullah. Syukur ini penting, ya, dan termasuk bagian daripada iman. Dan pokok dari syukur dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim, pokok daripada syukur adalah tauhid kepada Allah. Jadi ra'su asy-syukri at-tauhid. Pokok dari syukur itu mentauhidkan Allah SWT. Jadi ketika orang bersyukur kepada Allah SWT dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Rezeki, kemudian nikmat, harta dan yang lainnya Allah limpahkan kepada dia, maka wajib dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Makanya dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian di antara syukur juga yang harus diperhatikan, yang pertama syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Syukur kepada Allah dengan memuji dan menyanjung Allah SWT. Syukur kepada Allah dengan kita beribadah hanya kepada-Nya dan tidak kepada yang lainnya. Syukur kepada Allah dengan menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Itu syukur. Kemudian syukur kepada kedua orang tua. Bahwa Allah berfirman dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan akan bersyukur kepada aku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Karena adanya kita, ya dengan adanya orang tua. Adanya anak, ya orang tua. Yang melahirkan, yang mendidik dan segala macam, maka dia wajib bersyukur kepada orang tua dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia harus syukur. Kemudian juga syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Yang perintahkan Rasulullah SAW. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Orang yang menunjuki kita yang tadinya kita gak ngerti apa-apa. Ditunjuki kita di atas sunnah. Allah menunjuki kita dengan perantaran orang itu. Maka kita wajib syukuri. Orang-orang yang berbuat baik, apakah bentuknya ilmu atau harta atau yang lain kepada kita, kita wajib membalas dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu fada'ulahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Orang berbuat baik dibalaskan kebaikan. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang berbuat kebaikan dibalaskan kebaikan. Kalau kamu tidak mendapati untuk membalas kebaikannya, maka doakan orang itu dengan kebaikan sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Jadi orang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, orang membimbing kita, orang memberikan harta kepada kita, balas dengan kebaikan. Jangan dicela, jangan difitnah, jangan kurang ajar, jangan yang lainnya. Balas kebaikan dengan kebaikan. Karena yang perintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga seorang istri, dia wajib bersyukur kepada suaminya. Bersyukur alhamdulillah dia masih mendapatkan atau mempunyai suami, syukur dengan berbuat baik dan taat kepada suami. Allah enggak memerintahkan yang banyak kepada istri. Dia taat kepada suami, ini bentuk syukur. Taat kepada suami, dia bentuk syukur. Jangan kemudian banyak mengeluh. Sabar terhadap suaminya dan bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada dia suami. Artinya kesempatan dia untuk ibadah kepada Allah, dan kesempatan merupakan jalan bagi dia untuk menuju surga. Allah menyebut, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at." Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Bersyukur dia kepada suaminya. Makanya orang atau perempuan yang tidak bersyukur kepada suami, Allah tidak akan lihat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa, Nabi bersabda, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut kepada suaminya. Enggak bersyukur, dia banyak menuntut. Allah enggak akan lihat nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersyukur. Dengan apa? Dengan banyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Nabi pernah, dan Nabi adalah orang yang tidak pernah tinggal sholat malam. Nabi tidak pernah tinggal sholat malam. Terus sholat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian suatu waktu pernah ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?" Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Nabi jawab, "Afala akunu abdan syakuro? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Artinya syukur dengan melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk bersyukur. "Ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'ad, yang kau tinggalkan di belakang setiap salat, engkau berkata, "Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu." Jadi minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah. Jadi setiap selesai sholat atau di akhir sebelum salam, kita ucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan Nabi juga berdoa. Di antara doa yang panjang, di antaranya Nabi berdoa, "Allahumma ja'alni laka syakkara, laka zakkara, laka rahaba, laka mitwa, ilaika muhbidan awwaha muniba." Sampai akhir. Nabi minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang banyak bersyukur kepadamu." Dan juga, kalau antum lihat juga di antara doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin." Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bersyukur atas nikmatmu yang kau karuniakan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku melakukan amal saleh yang kau redoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu di antara hamba-hamba engkau yang saleh. Dalam surah An-Naml, di ayat 19. Kemudian terakhir saya sebutkan di sini, sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat Allah. Hal ini karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Disebutkan oleh Al-Qayyim dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersabar atas segala cobaan, ujian, dan juga dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, kita sabar, dan kemudian juga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas nasihat dan tausiah yang telah Ustaz sampaikan. Untuk saudara kusiman Sakidah, kita masuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 untuk pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV 0813177765543. Pertanyaan yang pertama kami angkat dari Umu Ahmad di Semper, Jakarta Utara yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas nasihat untuk bersabar di dalam mencari keikhlasan setelah beramal. Namun bagaimanakah bila untuk memotivasi saudara di dalam beramal, saya berkata, kalau kamu ingin hidup berkah dan diridhoi oleh Allah, maka nafkahilah orang tua dan mertua. Insyaallah kamu akan mendapatkan berkah sebagaimana saya. Apakah nasihat seperti itu bisa membatalkan sedekah kita, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihat, Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan memberikan semangat kepada orang untuk melakukan perbuatan baik dengan mencontohkan dirinya. Kalau dia memang tidak ada niat untuk riya, enggak ada niat untuk ujub, sekedar untuk memberikan semangat, boleh seperti orang tua menceritakan kepada anak-anaknya dari amal soleh yang dilakukan oleh dia dalam rangka memberikan semangat, boleh. Tapi tetap dia harus berhati-hati, jangan sampai kemudian timbul riya. Bahkan kadang-kadang setan masuk dari berbagai macam pintu untuk apa? Untuk membatalkan amalnya dia. Nah, kalau bisa diceritakan, ceritakan orang lain aja, jangan dia. Banyak orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua yang kemudian dia diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bisa mengambil, jangankan orang Islam, orang kafir aja. Orang kafir itu berbuat kebaikan pada orang tuanya, diganti oleh Allah di dunia ini. Orang kafir berbuat kebaikan kepada orang tua dibalas di dunia. Kenapa? Dia berbuat baik kepada orang tuanya. Itu orang kafir, apalagi orang Islam. Di samping dia mendapatkan balasan kebaikan di dunia diganjar Allah, di akhirat dia dapat. Kalau orang kafir tidak. Orang kafir hanya dibalas di dunia saja. Kebaikannya dibalas di dunia, adapun di akhirat tidak. Di akhirat jadikan seperti debu-debu yang berterbangan orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia berbuat baik kepada orang tuanya, maka dibalas di dunia ganjarannya dan juga nanti di akhirat Allah akan berikan ganjaran yang besar. Jadi usahakan dia ceritakan aja orang-orang lain supaya dia tidak timbul ujub. Wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari seorang pendengar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang bertanya, Ustaz, saya mendapatkan musibah dan ujian selama 3 tahun berupa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kendati sudah berikhtiar dengan berobat ke dokter ataupun pengobatan alternatif. Yang jadi pertanyaan, sejauh manakah saya harus bersabar meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jadi pertanyaan dari hamba Allah di Tanjung Pinang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya selama 3 tahun belum sembuh. Ya harus sabar. Kalau sabar itu tidak ada batasnya. Dalam melaksanakan kita ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Dia harus sabar dan terus mohon kepada Allah. Artinya hidup ini merupakan cobaan dan ujian. Dan kalau dia sabar dan dia redha dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dia berupa penyakit, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan mengangkat derajatnya. Dan tadi sudah saya ceritakan tentang seorang wanita yang terkena penyakit ayan, minta kepada Nabi SAW agar disembuhkan. Tapi Nabi mengatakan, kalau engkau sabar, engkau masuk surga. Kalau engkau sabar, engkau akan masuk surga. Disuruh sabar oleh Nabi SAW. Makanya disuruh kita untuk sabar. Dan jangan banyak mengeluh. Jangan mengeluh kepada manusia. Karena yang memberikan cobaan dan ujian itu Allah SWT. Kalau Allah memberikan cobaan dan ujian, yang kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit yang kita derita. Kalau seandainya pun belum hilang, ya kita sabar. Di situ hikmah Allah yang sangat besar yang kita enggak ketahui. Makanya para ulama menjelaskan, cobaan, ujian yang menimpa manusia itu juga terkadang Allah berikan begitu saja kepada mereka untuk mengangkat derajatnya, terkadang juga karena perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab perbuatan dosa kalian, tapi Allah banyak memberikan maaf. Atau juga dengan sebab perbuatan kita yang dulu-dulu yang kita enggak ketahui. Apakah bentuknya kezaliman? Apakah kesombongan atau yang lain yang kita enggak ketahui? Yang dengan penyakit itu atau cobaan itu, supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia tunduk kepada Allah, supaya hilang kesombongannya, supaya juga dengan cobaan ujian itu akan membersihkan hatinya dia dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan masih banyak lagi yang lain hikmah yang Allah berikan dari cobaan dan ujian itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang sudah disampaikan. Kita masih angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, dan kami berikan kesempatan untuk penelpon di kesempatan berikutnya 0218236543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan dan nasihat yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Baik, kami coba sapa. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Aceh nih, Abu Baihaqi. Silakan Pak Abu Baihaqi. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan. Ya, ini Ustaz. Ini bertanya, ada nggak doa khusus untuk orang tua supaya mendapat hidayah? Yeah. Seperti kita ini, karena hidayah sunnah ini kan luar biasa, apa ya, masya Allah, kita senang gembira mendapatkannya, suatu nikmat yang luar biasa nikmat. Anak kepingin orang tua dan keluarga mendapatkan nikmat ini juga seperti anak ini. Yeah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Iya. Jadi tentang doa yang khusus tidak ada. Artinya tetap aja kita mohon kepada Allah untuk orang tua kita dan keluarga kita yang belum mengikuti sunnah. Artinya nikmat kita diberikan hidayah di atas sunnah ini lebih baik dan lebih mahal dari dunia dan seisinya. Nikmat yang Allah berikan hidayah kita di sunnah lebih baik dan lebih nikmat dan lebih mahal daripada dunia seisinya. Makanya antum bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah. Kita diberikan hidayah di atas Quran wa sunnah la fahmi salaf. Nikmat yang besar. Kalau kita enggak tahu, kalau tetap umpamanya seorang itu di atas bid'ah, syirik atau ajaran dan aliran yang sesat, sempit dunia ini dan selalu mengalami kegelisahan dan yang lainnya, makanya diberikan hidayah, nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Maka jaga hidayah itu dengan apa? Dengan terus kita menuntut ilmu syar'i, memahaminya, mengamalkannya, dan juga mendawakan kepada keluarga. Adapun orang tua, keluarga yang belum mendapatkan hidayah, terus kita berdoa kepada Allah siang dan malam, doakan. Ya boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah tunjukilah orang tua saya, berikan hidayah kepada keduanya karena mengikuti sunnah Nabi SAW, memahami Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada aku. Terus doa, bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Doa terus, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan hidayah. Jadi kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah taala. Terus doakan. Kita berusaha juga untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik, berikan hadiah kepada orang tua, menyenangkan orang tua dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik kepada orang tua, memberikan hadiah atau menyenangkan orang tua, Allah bukakan hatinya dia untuk menerima nasihat kita agar dia mengikuti Al-Qur'an wassunnah la fahmi salam dan menjauhkan perbuatan bid'ahnya dan yang lainnya. Sebab semua di tangan Allah. Artinya hidayah, taufik itu di tangan Allah SWT. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Talib. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita berusaha untuk mendakwakan dengan cara yang baik dan berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Baihaqi di Aceh. Kami angkat kembali untuk penelpon yang kedua, silakan 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Baik, silakan Pak Rashid. Begini Pak Ustaz, terkait dengan sabar ketika ditimpa derita sakit, dan tadi dikatakan bahwa akan menghapus dosa-dosa kita kalau kita ridho ikhlas. Nah pertanyaannya, ketika yang sakit ini sebelumnya dia tidak taat dalam ibadah, kemudian sampai dia meninggal, apakah berlaku bahwa dalam hal ini dia sabar kemudian dihapuskan dosa-dosanya? Ya, jadi dia tidak sempat lagi, ketika tidak sempat sembuh lah, kemudian berubah menjadi baik, tetapi meninggal. Ini mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid atas interaksi Bapak. Silakan. Jadi tentang orang yang dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, kemudian dia ditimpakan oleh Allah penyakit yang tidak sembuh sampai dia meninggal dunia. Ini urusannya kita kembalikan kepada Allah. Tentang orang itu sabar atau tidak, ini kaitan dengan masalah hatinya dia. Kita enggak tahu dia sabar, dia redho atau tidak. Tapi dengan diberikan penyakit itu, mudah-mudahan kalau dia sebagai saudara kita atau keluarga kita, mudah-mudahan itu akan menghapuskan dosa-dosa dia yang sekian banyak. Sebab musibah yang menimpa kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi enggak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu dengan sebab perbuatan dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi untuk manusia secara umumnya itu diantaranya sebabnya karena perbuatan dosa dan maksiat. Adapun ujian dan cobaan bagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu semata-mata ujian, bukan karena dosa dan maksiat, tapi semata-mata ujian karena apa? Allah ingin angkat derajatnya mereka dengan yang paling tinggi. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihi wassalatu wassalam diberikan penyakit selama 18 tahun Allah berikan penyakit. Tapi dengan kesabaran Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah berikan kebaikan buat dia dan keluarganya. Makanya ketika orang mendapatkan cobaan penyakit, dia harus sabar. Nah bagaimana dengan orang yang tadi? Ya kita mengharap kepada Allah dari saudara kita atau keluarga kita yang ditimpa penyakit, yang tadinya banyak berbuat dosa, kemudian dia meninggal dunia, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosanya dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia. Karena dia tetap sebagai seorang muslim dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Dan kita doakan kepada dia agar Allah mengampuni dosa-dosa dia yang lalu dan diberikan juga kebaikan oleh Allah, diberikan rahmat dan yang lainnya. Itu doa kita kepada sesama kaum muslimin. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Rashid. Kami angkat kembali satu pertanyaan melalui telepon 0218236543. Baik, kami coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Dari Nur di Kendari. Silakan Bu Nur, ke inti pertanyaannya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, silakan Bu. Ini Ustaz tentang berbuat baik sama saudara ya. Jadi lingkungan masih sangat apa ya? Kalau dakwah salaf itu masih sangat kurang ya. Jadi hubungannya dengan apa yang jelaskan tadi itu berbuat baik kepada tetangga atau saudara-saudara yang belum mengenal manhaj salaf ini ya, gimana tuh Ustaz? Artinya kan ada buku-buku sih, buku syarah akidah yang Ustaz itu belum sempat dibaca gitu Ustaz. Jadi belum jelas semuanya, udah dipinjam sama saudara. Jadi gimana tuh Ustaz tentang mereka yang belum mengenal manhaj salaf ya, tentang berbuat baik kepada mereka gitu. Iya. Ya, gitu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya, bagaimana berbuat baik kepada keluarga, tetangga dan lainnya? Kepada yang bertanya, kepada ibu dan juga semua pemirsa dan juga pendengar radio, antum buka surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Anda melihat dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dengan sanak kerabat. Wal yatama, dan orang-orang dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan juga teman sejawat. Wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan safar, itu ibnu sabil. Wama malakat aymanukum, dan akan berbuat baik kepada budak dan hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini tentang wajibnya kita berbuat baik. Yang pertama beribadah kepada Allah, mentaati Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga dalam ayat ini yaitu kita berbuat baik kepada sanak kerabat. Yang keempat kepada anak yatim. Yang kelima kepada orang miskin. Yang keenam kepada tetangga yang dekat. Yang ketujuh kepada tetangga yang jauh. Yang kedelapan kepada teman sejawat yang dekat dengan kita. Yang kesembilan yaitu orang yang dalam perjalanan musafir. Dan yang kesepuluh kepada budak, yaitu hamba sahaya. Arti Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada manusia. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun disuruh kita berbuat baik. Atau kepada binatang disuruh kita berbuat baik. Makanya kepada yang bertanya tadi, antum berusaha, ya nanti berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Meskipun dia kafir, tetap dia punya hak apa? Hak tetangga. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jadi mazal Jibrilu yusini bil jar, arti bil jar. Jadi tetaplah malaikat Jibril, senantiasa malaikat Jibril itu menasihati aku, berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu mendapatkan warisan. Lah tetangga enggak mendapatkan warisan. Jadi malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga. Dan kita memberikan makanan, memberikan hadiah, memberikan masakan. Makan disuruh Nabi kalau kita masak lebihkan supaya bagi tetangga. Mudah-mudahan dengan kita memberikan kepada tetangga, Allah bukakan hatinya dia untuk menerima dakwah yang hak ini. kita ketemu dia, kita senyum, ketemu dia kita salam, kita tegur dengan baik. Mudah Allah memberikan hidayah. Tapi ketika orang menutup diri, enggak berbuat baik pada tetangganya, enggak senyum, enggak salam, orang juga pada musuh dengan kita. Maka kita harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga itu, karena yang perintahkan yang pertama Allah, yang kedua malaikat Jibril, yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita berbuat baik itu Allah juga akan membalas kebaikan kepada kita dan juga dakwah kita akan diterima oleh mereka. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar atas segala macam cobaan dan ujian. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.